Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah tumpah darahku. DJ Henry, remix. Indonesia merdeka. DJ Perry, remix.